والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوانا في الدين أعزني الله وإياكم، الحمد لله pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya dengan semata-mata nikmat dari Allah dan juga taufiknya, kita bisa ketemu kembali dalam majlis yang mulia ini. Kami bisa singgah atau berziarah yang mungkin tanpa diagendakan sebelumnya. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala kekuasaan yang sempurna. Nah, semuanya diatur oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, segala yang telah direncanakan oleh manusia bisa terwujud ataupun tidak terwujud. Terkadang di luar rencana pun juga bisa terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwana fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang mulia ini, kita bersama-sama memanfaatkan Bainul Maghrib wal Isya ini untuk sama-sama mudzakarah at-tawasi bil haqqi was sabr. Semoga bisa menambah iman di antara kita semua dan juga bisa menambah ukhuwah di antara kita semuanya. Walaupun dan juga sebenarnya kajian di pagi hari tadi yang disampaikan oleh Al-Ustaz atau Ustazuna Abu Hamzah Habibullah Ta'ala adalah sebuah materi yang sangat luar biasa berkenaan dengan masalah ini kehidupan yang sebenarnya. Beberapa ayat yang beliau sebutkan dan beliau sampaikan betul-betul sebagai curahan untuk kita bersama, untuk kita bisa mengambil faedah demi faedah di balik itu semuanya. Nah, ikhwan fillah, barakallahu fikum jami'an. Oleh sebab itu, ketika kita sudah mengetahui tentang hakikat dunia yang sebenarnya dan tujuan kita hidup ini, nah, dengan keberadaan mahat di tengah-tengah kita dan juga pendidikan di tengah-tengah kita, nah, adalah sebuah kesempatan dan momen yang besar, peluang kita untuk kita punya kontribusi mengisi kehidupan yang sebenarnya ini, bahwa tarbiyah dan dakwah ini bagian dari sebuah amal ibadah, bahkan termasuk min a'zamil ibadat, termasuk ibadah yang paling mulia adalah ibadah berbentuk pembinaan pendidikan anak-anak ini. Nah, kalau Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, nah, bahwa ibadah itu yang telah dijelaskan oleh para ulama kita mencakup makna yang luas, segala macam bentuk perkataan ataupun perbuatan yang zahir maupun yang batin, nah, yang Allah ridhoi dan Allah cintai, maka termasuk di antara amalan yang Allah ridhoi dan juga Allah cintai adalah at-tarbiyah wa dakwah ini. Nah, mendidik, membina di pondok yang kita berada di sini. Nah, tarbiyah yang semacam ini yang telah kita rintis dan telah kita dirikan di pondok ini, antum sekalian dirikan. Ini sebuah amalan yang besar, amalan yang sangat mulia sekali. Nah, maka ikhwata fillah barakallahu fikum jami'an, kita semua berharap bagaimana bisa termasuk di antara orang-orang yang terlibat di dalam pendidikan ini. Baik terlibat al-musyarakah secara langsung ataupun al-musyarakah nah membantu muta'amin, ta'awun di sini bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, secara langsung mungkin dia sebagai para pengajar, pengampu-pengampu, para mudarisin ataupun mudarisat dari kalangan ummahatuna, ataupun di bidang-bidang yang lainnya yang sebagai sarana pendukung tarbiyah kita ini. Nah, yang semacam ini ikhwata fillah barakallahu fikum jami'an, lawan-lawan dakwah kita dari kalangan hizbiyyin juga mereka ba'dun li ba'din zahira, mereka saling bahu-membahu tolong-menolong untuk mengembangkan, memajukan generasi mereka. Nah, dari kalangan hizbiyyin, sufiyyin dan selain mereka, dari kalangan hizbiyyin, harafiyyin, kencang. Nah, maka kita ahli sunnah as-salafiyun tidak boleh kalah dengan mereka. Nah, untuk terlibat mengembangkan, memajukan pendidikan kita ini, dan kita harus membuat generasi untuk melanjutkan estafet dakwah salafiyah kita. Dari anak-anak kita, dari auladuna, banin wal banat. Ini sebuah kesempatan yang besar. Ini sebuah amalan yang terbaik, bahkan amalan yang sebaik-baik amalan. Sebaik-baik amalan adalah amalan yang semacam ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang ta'allama al-Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Bahwa mendirikan tarbiyah maha semacam ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk ta'lim Quran. Nah, dalam rangka untuk mempelajari dan juga mengajarkan Al-Quran, baik itu qiraahnya, ahkamnya. Nah, ikhwana fillah barakallahu, nikmat yang besar ini yang sudah di hadapan kita ini, jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala kurangi atau ia dan bila Allah cabut, Allah hilangkan dikarenakan mungkin tentunya kesalahan kita, dosa kita atau doa atau maksiat kita. Nah, kita tidak tahu dan kita ingin dan kita berharap semoga Allah tidak mencabut dan tidak menimpakan musibah di negeri ini. Jangankan di luar negeri, di tempat-tempat negeri kita ini sudah berapa banyak tempat-tempat yang dulunya sebagai tempat belajar pendidikan salafiyah. Kemudian menjadi terhenti, menjadi mati. Inna musibah berupa fisik, adanya bencana yang melanda, menimpa mereka sehingga rusak fisik maha tersebut. Ini masih mending walaupun berat ujiannya. Kembali membangun, kembali mengadakan donasi. Nah, tetapi yang lebih berat daripada itu adalah musibah berupa maknawiyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan sebuah musibah berupa maknawiyah, terjadinya perpecahan di antara ikhwah, di antara mereka ada yang mengikuti kelompok yang lainnya, tidak bersama lagi kita, atau meninggalkan kita, atau bahkan kita mungkin terusir dari tempat ini. Cukup sekian banyak di contoh-contoh negeri ini, bukan di luar negeri, contoh-contoh di negeri. Ikhwana filah barakatikum jami'an. Maka tidak ada jalan kecuali adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang benar-benarnya. Lain syakartum la azidannakum wa in kafartum. Lain syakartum, syaratnya adalah lain syakartum. Jika kalian, yang jika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat yang semacam ini, nikmat taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat kita diberikan kemudahan untuk membangun sebuah masjid, membangun prasarana untuk pendidikan, mengelola, diberikan kemudahan yang semacam ini, jangan sampai ini tidak terkelola dengan baik. Masih banyak di tempat-tempat lain kesulitan untuk mendirikan, untuk memulai pembinaan anak-anak mereka, masih banyak. Bukan di luar Jawa, bahkan di Jawa sendiri pun masih banyak tempat-tempat yang belum ada pendidikan untuk anak-anak mereka. Masih banyak imma, mereka tidak mampu atau mereka punya kemampuan tapi terhalang. Nah, tidak bisa membangun, tidak bisa mengelola dengan berbagai sebab, entah birokrasi yang sulit atau karena faktor yang lainnya, karena adanya musuh-musuh dakwah tidak suka ingin menghalangi pendidikan kita. Kita di sini, di kota ini, masya Allah, alhamdulillah, yang sudah ada semacam ini tidak ada kecuali asyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. In syakartum la azidannakum. Bagaimana ziyadatun ni'am, bagaimana an-ni'am ini bisa bertambah? Isjadat, tasjad, bisa bertambah nikmat ini kita harapkan menjadi sesuatu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, hanya dengan asyukur kepada Allah. Tinggal kita bagaimana mewujudkan syukur yang sebenarnya ini. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilun min ibadiyash syukur. Ini yang berat. Wa qalilun min ibadiyash syukur. Amat sedikit. Dari hamba-hambaku yang bersyukur kepadanya, yang bisa mewujudkan asyukur alal wajhil haqiqah, syukur yang sebenar-benarnya. Ini yang berat. Ini yang membutuhkan koreksi, membutuhkan evaluasi dari masing-masing diri kita. Sudahkah kita bagian dari orang-orang yang syakirina? Nah, lafzan wa qawlan wa amalan, nah, wa qalban, sudahkah kita mensyukuri dengan lisan kita, hati kita, ucapan kita, dan juga amal perbuatan kita? Ini yang membutuhkan enam koreksi untuk kita bersama. Nah, dan semoga jangan sampai karena dosa kita atau sebagian di antara kita ini, karena apa kesalahan kita, menyebabkan enam musibah itu menimpa, melanda semua pihak. Nah, jangan sampai gara-gara kesalahan kita seorang di antara kita, kezaliman kita, dosa kita, fitnah kita itu menyebar mengenai semua pihak. Wastaku fitnatan la tusibanna la'dalam minkum khas. Takutlah kalian dengan sebuah fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang zalim saja, bisa menimpa semua pihak. Nah, di sini lalu kita adanya pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar di antara kita, dan bahayanya dosa kedzaliman. Dosa sebagian dia, kedzaliman sebagian dia, ini bisa sebagai sebab menimpakan kepada pihak-pihak yang lainnya. Nah, manusia banyak yang tidak mengira di tempatnya bakal aman atau ditimpa musibah. Tidak terkira sebelum-sebelumnya tiba-tiba datang sebuah musibah. Baik tadi musibah terkait dengan musibah hissiyah, tidak ngerti, tiba-tiba merusak, menghancurkan. Ini pun sudah berat. Ini pun berat sekali. Banyak orang enggak sabar. Banyak orang menjadi futur. Nah, apalagi fitnahnya. Fitnah yang berupa maknawiyah tadi. Munculnya perpecahan, penyimpangan. Nah, oleh karena itu, ikhwanul fillah barakallahu jami'an, sekali lagi bahwa pentingnya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama bagaimana terlibat menerjunkan diri kita. Baik ditawari atau tidak ditawari, menjadi orang-orang yang ingin bergabung. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِكَ اللَّهُ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Barang siapa ingin berharap bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, hendaklah dia berbuat. Saya kan tidak diminta Allah, فَلْيَعْمَلْ, hendaklah beramal. Nah, kita yang memulai innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum sampai mereka sendiri merubah nasib mereka. Ya, dari diri kita sendiri pengen berubah, pengen berbuat. Sehingga tidak ada kata pasif. Nah, kepasifan di antara kita, nah, itu kesalahan dia sendiri. Nah, karena kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala wa ta'awanu. Salinglah tolong menolong. Nah, tentunya tidak menafikan, tidak bertolak belakang dengan tentu dalam bahu-membahu berta'awun ada pintu-pintunya, ada pos-posnya. Tidak menafikan semuanya itu. Tetapi nah, bahwa bab at-tarbiyah wa da'wah luas. Nah, milik kita bersama, mas'uliyah lil jami'. Akan terasa mudah, dan terasa mudah sekali, akan ringan dakwah dan tarbiyah ini bila kita pikul bersama. Dirikul sesuai kemampuan. Baik memikulnya secara langsung atau tidak langsung. Nah, sebagai contoh, walaupun dia tidak terlibat langsung dalam dunia terbiak anak-anak ini. Nah, walaupun kita mungkin sudah menjadi orang tua yang syabeh. Nah, memberikan keteladanan kepada anak-anak ini tidak bisa dianggap hal yang sangat kecil. Yang luar biasa pengaruhnya itulah sikung nang kakek sudah tua, sudah putih rambutnya, tapi tidak pernah terlambat dalam sholat jamaah. Sayang kepada anak. Ketemu di sana. Ketemu ditanya. Muhammad, Abdurrahman, Abdullah, Zaid, Hasan. Gimana Hasan? Gimana pelajarannya? Gimana hafalannya? Masya Allah. Anak pintar, anak soleh. Yang baik di sekolah anak iya. Ya kan? Nah, memberikan semangat-semangat walaupun tidak terlibat langsung, tapi dia memberikan keteladanan, contoh-contoh. Dan kita ini hidup kita berkomunitas sehingga saling mempengaruhi, memberikan efek dampak yang luar biasa. Melihat masya Allah ini orang tua sudah tua usianya, tapi semangatnya luar biasa. Ibadahnya, kerapiannya, kebersihannya di masjid tidak terlambat, di masjid tangannya tidak pernah sepi, tidak walaupun tidak diminta tadi membersihkan masjid, walaupun bukan tiketnya, walaupun tidak dijadwal, bukan termasuk pengurus masjid, nah, tapi dia minta. Boleh enggak Pak? Saya membersihkan. Oh boleh, Pak. Bersihkan. Nah, dilihat sama anak-anak. Pak tua itu, Masya Allah. Nah, ini, walaupun bukan terlibat, walaupun dia tidak sebagai mudarris tadi, terkadang, bahkan banyak pengaruhnya, lebih awal, ad-da'wah bil hali, ad-da'wah dengan contoh itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, bahkan kebanyakannya lebih mengena. Nah, bagi anak-anak. Nah, khotafillah barallahu'alaikum, apalagi yang terjun langsung Sehingga pendidikan ini, kebaikan dan kesolehan anak-anak kita ini tergantung oleh semua pihak, tidak hanya orang tua, kiprah orang tua, karena mereka yang paling utama dan yang paling bertanggung jawab penuh tentang kesolehan anak-anaknya, orang tuanya, adapun para guru-guru sebagai muta'awinin saja yang membantu. Dan juga ikhwan sekalian juga bagian dari al-muta'awinin, membantu saja. Nah, jadi Allah katakan wa ta'awanu al-birri wa taqwa. Nah, ikhwata fillah barakallahu fikum jami'an, tentunya dalam mengelola sebuah tarbiyah, sebuah pondok, sebuah mahat, sebuah dakwah ini tidak mudah. Butuh semua pihak memberikan masukan, memberikan bantuan, memberikan motivasi. Guru atau ustaz tidak jarang penat menghadapi anak-anak di pagi hari, di siang hari, sore hari. Belum lagi nanti mungkin sore atau malamnya mengajar, tadris. Ini yang dialami oleh para mujarisin yang kebetulan ya sedikit saya terlibat di bidang ini, sehingga setidaknya sedikit mengetahui bagaimana kepenatan seorang pengajar itu. Nah, kemudian di waktu mengajar otomatis juga mau tidak mau, bertanggung jawab untuk mengembangkan dakwah ini dengan kadar ilmu kita yang seperti ini kadang-kadang tidak seimbang dengan kondisi yang berat. Modal kecil tapi yang kita incar itu sesuatu yang besar. Nah, ilmunya kecil tapi kita menghadapi risiko tantangannya yang besar sekali. Nah, ini supaya lebih ringan membutuhkan tahun kita bersama, bersama semua pihak. Nah, di dalam membangun sebuah kerjasama ta'awun ini, ikhwata fillah barakallahu fikum jami'an, juga tidak mudah. Nah, artinya memang dunia adalah tempat ujian, tempatnya al-bala. Interaksi, komunikasi, nah, ini yang penting untuk kita jalankan. Membangun komunikasi, membangun interaksi, membangun, menggalang, kemampuan-kemampuan ikhwan. Nah, ikhwan yang digalang senang hati untuk membantu, yang belum tergalang pun juga bagaimana bisa membantu. Apa yang bisa saya bantu, Ustaz, mudarris, saya ini seperti ini. Nah, mungkin kemampuan yang saya miliki apa, apa yang bisa dimanfaatkan kira-kira. Khalafidin barakalafikum jami'an. Tadi saya katakan tidak gampang. Nah, bahkan rentan, dan telah terjadi bukan sebuah isu, sebuah fakta, sebuah kenyataan realita, Dan ini bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya bluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, di dalam mengkoordinasikan, dalam mengumpulkan ikhwah tersebut, tidak gampang untuk bisa meramu dan menjamak berbagai macam kepala-kepala kita ini. Nah, karena kita ini ya dengan sudut pandang yang berbeda, ilmu yang berbeda, informasi yang berbeda, latar belakang yang berbeda, bahkan ada kepentingan yang berbeda, atau sebab-sebab yang berbeda, atau kadang-kadang ada karakter-karakter yang berbeda, ada emosional, bermacam-macam orang. Namun, yang penting untuk semua pihak kita bersama, kalau kita menyadari karakter kita semacam ini, ilmu kita yang kurang, iman kita juga demikian, banyak-banyak kita harus memiliki jiwa yang kita harus memupuk jiwa kita ini, dan sikap mudah menerima, sikap tawadhu, sikap as-sabr, dan sikap ta'anni, adam istijal, terus kita banyak memupuk dengan kesabaran, dan ya sabar dalam berinteraksi dengan ikhwah, menghadapi berbagai macam kondisi ikhwah, wasta'in bis-sabri, minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran, karena as-sabr wabihi, dengan as-sabr ini banyak solus, banyak hal yang terselesaikan karena sabar. Banyak hal yang terselesaikan karena ta'anni, ketenangan, tidak gegabah. Banyak hal terselesaikan karena sikap al-hilm, tidak emosi. Bisa menahan gejolak emosionalnya, ketenangan, kesabaran. Ini bila semua pihak memiliki yang semacam ini, akan banyak hal, bahkan semua hal ujian-ujian tadi akan terselesai. Mudah kita selesaikan benang yang kusut tadi. Benang yang kusut tadi itu mudah teruraikan. Dengan ta'anni bisa diteliti, bisa diluruskan kembali. Kalau sudah kusut, kerobot, bisa dengan ketenangan tadi kita diselesaikan masail tadi dan masyakil tadi. Akhwana fi din, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Tadi kita ingat kepada ayat tadi wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah, beristianahlah kepada Allah Azza wa Jalla melalui wasilah as-sabr yang pertama. Kedua dengan as-salah. Di sini Allah mengatakan as-sabr baru as-salah. Pentingnya as-sabr ini, Allah mengedepankan as-sabr sebelum as-salah, dan telah kita ketahui bersama as-salah min a'zami taqarrubat wal ibadat, amal ibadah yang paling agung adalah as-salah, rukun Islam yang kedua. Namun Allah letakkan as-sabr al-awwal, wasta'in bis-sabri was-salah. Ini pentingnya kalimat as-sabr ini, kesabaran tadi. Wa min as-sabr, termasuk dari kesabaran tadi, sabar kita untuk tadi bisa menjamak, mengumpulkan berbagai ikhwah-ikhwah dengan berbagai karakter. Karena kita yakin ikhwan semua ini, ikhwan, termasuk ikhwan juga mudarris. Kita ini adalah bukan para malaikat. Nah, artinya yansa wa yadhkur, kadang lupa, kadang ingat, yusib wa yukhti, benar, kadang salah. Hak itu insan. Namun bukan menjadi alasan, tapi demikian karakter kita. Sebagai tempat memungkinkan kesalahan terjadi, memungkinkan kelupaan terjadi. Nah, sehingga dibutuhkan penanganan dengan kesabaran. Sabar kita. Nah, jika kita, ide kita, kegagasan kita tidak diterima oleh pihak ikhwan, nasir. Nah, jika kita datang ke pondok, kita tidak terlibat langsung ke mahad, memberikan saran masukan, tidak diterima, nasir. Nah, yang penting kita sudah mengajukan. Nah, bisa jadi memang ustaz atau mudas kita sudah banyak pengalaman, karena kita melihat satu sudut saja, sehingga mereka melihat berbagai sudut. Ini khusnudan. Kalas. Nah, dengan kesabaran kita tidak apa namanya menerima dengan tawadhu, dengan sikap sabar, alhamdulillah jazakallahu khair, ini yang saya ketahui. Bisa jadi sang ustaz yang melihat kita sabar tidak marah, ustaznya pulang ke rumah, dipikir lagi idenya tadi, oh tadi kayaknya tepat juga ya ide dari si fulan tadi. Coba kalau kita dengan tidak sabar, wah langsung, ustaz ini gimana sih? Tidak nerima idenya saya. Yang timbul kerenggangan. Tadi idenya bagus, tapi dipaksakan. Nah, malah tidak menjadikan. Nah, baik semua pihak. Sabar. Nah, tidak terima sekarang, besok bisa diulangi dengan dijelaskan dengan rinci data, bukti-bukti lengkapnya. Nah, dengan niat yang salehah, dengan yang baik. Nah, demikian pula kita sebagai pengampu, pengelola, pengurus, ataupun juga para mudarrisina atau al-asatidzah di sini juga demikian. Sikap ajaani wasabr untuk mengelola ini betul-betul penuh kesabaran yang luar biasa, meningkatkan ta'ani yang luar biasa. Nah, juhud yang luar biasa. Kalau mereka tempat-tempat lain tersebut, kita kadang iri di berbagai madrasah-madrasah hizbiyyin, anak-anak orang-orang awam tertarik masuk, sudah tertarik masuk, sudah senang. Pelayanan yang luar biasa, pelayanan yang luar biasa. Masuk ke sekolah disambut yang luar biasa, sang mudarris, sang pengajar pakainya rapi, nah, wajahnya memang menyenangkan. Nah, melebihi dari pramuniaga-pramuniaga di supermarket-supermarket. Satpam pun juga, wah, dengan wajah berseri-seri melayani konsumen. Nah, di sebagian lembaga dakwah demikian, sehingga anak-anak datang ke sekolah itu menjadi termotivasi, senang melihat guru-gurunya. Nah, kita penting. Ini juga mengevaluasi bagaimana madrasah kita ini nah, bisa berkembang. Nah, berkembang yang terpenting bukan jumlah, tapi berkembang sisi nah, kualitas tadi. Ini yang ingin kita kembangkan. Target-target 6 sudahkah sampai? Tidak boleh kita merasa cukup puas dengan yang semacam ini. Belum. Kalau kita mengaca bagian mengaca dengan kaum salaf dan kita mengaca musuh-musuh dakwah yang di zaman sekarang kita menjadi tidak seimbang dengan mereka. Nah, anak-anak mereka yang seusia kita, anak-anak kita luar biasa. Di antara mereka melebihi kemampuan daripada anak-anak kita. Nah, ini PR kita, tugas kita. Jangan sampai karena kelemahan kita, kemalasan kita, tanggung jawab kita yang lemah, yang kurang, menjadikan anak-anak kita nanti ketika dewasa tidak punya bekal yang cukup dan kuat menghadapi fitan yang semakin besar karena kesalahan orang tua. Kalau orang tua dulu, ya Allah, masa kecilnya abah kurang perhatian memberikan nutrisi yang bagus sehingga ketika dewasa mudah sakit ya, kasihan. Nah, kok sakit-sakitan karena abahnya enggak perhatian. Nah, lebih daripada itu, nutrisi kalbu dia jika tidak disiapkan dari sekarang fondasi yang kuat, kita akan menyesal ya Allah. Kita besar ini anak kita bekalnya kecil. Bagaimana mereka akan bisa menghadapi musuh-musuh dakwah? Bid'ah mereka, subhat-subhatnya mereka. Kalau mereka menjadi putus atau hilang, nah, kita sebagai sang orang tua bakal akan dimintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berat. Di akhir majlis ini ya ikhwanatillah, kita penutup majlis semoga yang singkat ini. Nah, hendaknya semua pihak, kita semua nah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita harus terus mengevaluasi. Nah, mengoreksi kita semua, membenahi kita semua. Nah, memperbaiki dengan sistem kerjasama di antara kita dengan sebaik-baiknya, kita kelola dengan sebaik-baiknya. Nah, tidak boleh kita merasa oh masih sedikit kok. Justru sedikit ini mari kita kelola dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan sebaik-baik mumpung sedikit kita kelola dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh kita tergiur dengan banyaknya. Tapi yang sedikit itu menjadi orang-orang pilihan ke depan, target-target khuluqiyah anak-anak kita dan juga target-target agamawi anak-anak kita bagian tercapai, bisa menyaingi, melebihi dari pendidikan-pendidikan lembaga-lembaga yang lainnya, saling musabaqah berpacu, berlomba-lomba dalam fil khairat. Ini mesti terus kita galakkan bersama. Nah. Allah wa'alam bisawab akhwan al-fidin warahmatullahi wabarakatuh jami'an. Demikian yang kita sampaikan dalam pertemuan ini, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi anak pribadi. Ini sejauh kemampuan saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Ilahuna naqtafi bihadzal miqdari wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.